Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sekali lagi telah memberikan kita nikmatnya, menyatukan kita di dalam agamanya, jadikan kita hamba-hamba yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan pada malam ini Alhamdulillah telah melapangkan kita sekali lagi untuk kita menuliskan pembacaan kita dan tafsirnya daripada ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim yang terdapat sekarang ini di dalam surah Al-Baqarah. Akhir ayat yang kita terangkan adalah berkenaan dengan firman-firman Allah Ta'ala yang suci, yang menyentuh akan kepribadian kaum Bani Israel Ahli Kitab, di mana Allah SWT telah mencela mereka, di mana mereka itu adalah kaum yang kufur kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dan mempunyai berbagai-bagai akhlak ataupun perilaku yang bersalahan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Dan ini berlaku daripada dahulu lagi sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dengan rahmatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka, wa idza qila lahum aminu bima anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kamu semua kepada apa yang Allah Taala turunkan, qalu nu'minu bima unzila alaina, kami akan beriman ataupun kami beriman hanya kepada apa yang diturunkan ke atas kami, quruna bima wara'ahu, sedangkan mereka kufur kepada apa yang selainnya, yakni kepada selain daripada kitab mereka Taurat ataupun Injil sebagai mereka dakwakan, dan mereka kufurkan Al-Quran ini. Sedangkan kalau benar-benar beriman, kata Allah Subhanahu Wa Taala, tentu sekali mereka akan beriman kepada Al-Quran kerana dia hak mufaddiqan lima ma'ruf, ialah benar dan membenarkan apa yang ada di sisi mereka, iaitu Taurat dan Injil. Jadi Allah SWT mencela mereka, mengherdik mereka dengan mengatakan qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qabl in kuntum mu'minin, katakanlah mengapakah kamu membunuh Nabi-Nabi Allah sebelum ini jika benar-benar kamu beriman. Jadi kata-kata mereka, mereka beriman kepada apa yang ada pada mereka, yang diturunkan kepada mereka, adalah satu dustaan, dibohongi oleh perbuatan mereka, iaitu membunuh Nabi-Nabi Allah SWT sebelum ini. Jadi dakwaan kata-kata ini ditolak dengan perbuatan. Jadi kita faham bahawa perbuatan itulah yang sebenarnya mencerminkan atau membuktikan kebenaran ketulusan kata-kata mereka. Dan demikian juga Allah SWT menyebutkan satu kisah yang ajaib, di mana Allah SWT mengambil janji mereka dengan mengangkat gua atau bukit Gunung Kurtina di atas kepala-kepala mereka, dan dengan janji bahawa mereka hendaklah dengar, hendaklah mereka taat kepada apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan ketika itu Gunung Kurtina itu di atas kepala mereka. Jadi kalau mereka tak ikut, tak taat kepada janji mereka, maka akan jatuhlah gunung itu atas kepala mereka. Jadi mereka patutnya ketika itu berkata, kami dengar, kami taat, dan mereka mentaati, tapi mereka tetap berdegil. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar tapi kami ingkar. Jadi pendengaran kami itu pendengaran yang sia-sia, pendengaran yang tidak bermanfaat. Mereka dengar, tak menafikan, Allah tak menafikan mereka mempunyai alat panca indera mendengar, tapi pendengaran ini pendengaran yang berbeza, itu pendengaran yang bermanfaat atau mengambil manfaat, ini dinafikan daripada mereka. Sebabnya wa usribu fi qulubihim al-ijla bikufrihim, sebab telah diberikan ataupun diserapkan kecintaan menyembah sapi, anak sapi itu disebabkan kekufuran mereka. Mereka dah sedap dengan menyembah selain daripada Allah SWT, menyembah anak lembu yang diperbuat oleh tangan mereka sendiri, yang diperbuat daripada emas dan perhiasan mereka, sehingga mereka tidak mahu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah telah sekali lagi menghadir mereka, qul bi'sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Katakanlah, seburuk-buruknya iman kamu, apa yang iman kamu menyuruh kamu jika benar-benar kamu beriman. Jadi ini semua yang kita baca kemarin adalah berkenaan dengan Ahlul Kitab, khususnya orang-orang Yahudi. Di dalam ayat ini berkerat 159 dalam kitab, ayat 64 hingga ke 98. Barakallahu minas syaitanir rajim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin naasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Dan maksudnya, katakanlah, jika kamu menganggap bahwa kampung akhirat, syurga itu khusus untukmu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka inilah kematian jika kamu memang benar. Dan sekali-kali mereka tidak akan mengingini kematian itu selama-lamanya kerana kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang aniaya. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling nobel kepada kehidupan di dunia, bahkan lebih nobel lagi dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1,000 tahun, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkan daripada seksa. Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Dan barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang yang kafir. Di ayat yang berikut ini juga masih lagi berkaitan dengan Ahli Kitab, orang-orang yang diberikan kitab daripada langit, iaitu khususnya orang-orang Yahudi yang diberikan kitab At-Taurat dan orang-orang Nasrani yang diberikan kitab Injil. Jadi Allah SWT memerintahkan kepada Rasulnya, kul, katakanlah, ataupun kepada siapa yang boleh ataupun sah diberikan ucapan ini kepadanya, kul, katakanlah, in kanat lakumud darul akhiratu indallah khalisah min duninnas. Sekiranya kampung ataupun negeri akhirat khas untuk kamu lain daripada manusia, maka fatamannaul maut, maka inginilah kematian, cita-citakanlah kematian jika kamu memang benar. Jadi di sini Allah SWT perintahkan Ahlul Kitab suruh apa? Suruh kita-kitakan mati. harap-harapkan mati. Sekarang mati, bukan pada waktunya. Waktunya bila Allah Alam, bila tiba ajalnya akan mati. Tapi diperintahkan kepada Rasulullah SAW, beritahu kepada Ahlul Kitab, suruh kita-kita kan mati sekarang, bukan nanti bila dah ajal. Sekarang juga kita-kita kan mati. Kalau benar-benar kamu adalah orang-orang yang akan menjadi penghuni akhirat, ataupun maksudnya penduri penghuni syurga, kamu saja yang akan masuk syurga. Orang lain takkan masuk syurga sama-sama dengan kamu. Eksklusif. Macam apa ni, ada tempat-tempat tu kan, dia gas semuanya, hanya dia je boleh masuk kawasan perumahan tu, kondominium ke apa, dia je ataupun yang ada pas saja boleh boleh masuk, orang lain tak boleh masuk. Jadi syurga, kata Ahlul Kitab ni, orang-orang Yahudi ni, mereka je yang masuk, orang lain tak boleh masuk. Orang beriman tak boleh masuk, Islam tak boleh masuk, punya pasport mesti di Yahudi. Jadi kalau betul macam itu, apa susah lagi? Buat apa nak hidup lagi? Kamu confirm kan masuk syurga? Sekarang mati, terus masuk syurga. Sebab orang lain takkan masuk. Ataupun kamu hanya, kamulah satu-satunya kumpulan yang akan masuk syurga selepas kamu diazab. Ayyaman ma'dudah. Buat beberapa hari yang sedikit. Kalau ada satu golongan orang Yahudi, kalau kita ingat lagi, kita pernah baca ayat tu, mereka kata mereka lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah. Kami tak akan disentuh, dibakar oleh neraka api melainkan beberapa hari sahaja. Maknanya lepas itu kami akan diselamatkan, dikeluarkan dan dimasukkan dalam syurga. Jadi maknanya akhirnya mereka masuk syurga. Kalau betul kamu dalam dakwaan kamu itu, maka inginkanlah kematian. Fataman naul maut. Kita-kita kanlah mati. Jadi maknanya, asalnya tak ada orang nak kita-kitakan mati. Orang yang kita-kitakan mati ni mesti ada, ada sebab. Dan hukum kita-kitakan mati asalnya apa? Haram. Tak boleh kita-kitakan mati. Dan dibolehkan untuk beberapa situasi saja. Ingat di dalam hadis Nabi SAW kata apa? Janganlah kamu mencita-citakan mati. Idurin atau bakum, disebabkan mudarat ataupun syabaya ataupun musibah yang menimpa kamu. Tapi kalau kamu terpaksa juga, tak boleh tidak, fa'illah pengkang ala buddha, maka katakanlah bakul Allahumma ahini idha alimtal hayata idha kanal hayatu khairan li wa tawafani idha kanatil wafatu khairan li. Baik Allah, hidupkanlah aku di dalam susah ni, hidupkanlah aku jika hidup itu bagus untuk aku, baik untuk aku. Sebab kalau aku hidup, aku sabar atau musibah ni, aku akan digantikan dengan apa? Dengan pahala ataupun dengan kesenangan, kemudian dengan pahala. Jadi lagi bagus untuk aku, maka hidupkanlah aku. Walaupun sekarang tak boleh tahan, sakit macam-macam sakit, operation, keluar masuk hospital macam rumah yang kedua. Dah kenal lah tempat mana dia akan pergi, ward mana, katil mana, semua dia dah kenal, switch kat mana semua dia tahu. Jadi dia tak tahan. Kalau betul dia tak tahan, terpaksa nak cakap Nabi SAW ajar macam mana. Sebab dia tunjuk dia Rasulullah SAW, hidupkan aku jika hidup adalah baik untuk aku. Watawafani ni dia minta mati lagi, dan matikanlah aku sekarang juga jika silakan nanti wafat tu khairan li, jika wafat tu baik untuk aku. Ya, ini selamatkan aku daripada kesusahan ini. Jadi jadilah mati itu rahatan min kulli syarr. Jadi penyelamat, rehat daripada semua kejahatan. Jadi macam itu saja boleh. Adapun yang lain tak boleh. Jadi kita bukan kumpulan ataupun kaum yang orang beriman ini, kumpulan yang main asal boleh aja, masuk aja dead level. Sebab Nabi SAW sebutkan macam-macam fadilat apa? Jihad fi sabilillah. Ialah jihad semua orang faham lah. Tapi sekarang dia nak faham lain tu, kita lain. Kita semua faham jihad apa eh? Tak payah nak cakap lah. Pergi nantang musuh, payah tulun lah, wayuk talun kan. Kita lah dibunuh, abang bunuh ataupun terbunuh. Lepas tu macam-macam dia punya nikmat dia. mendapat syurga redwan minallahi, inilah janji, bukan pada umat ini ya. Jihad ni ada daripada dulu lagi. Jihad ni ada daripada dulu lagi. Dalam kitab-kitab lama pun ada wa'dan alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal Quran. Janji untuk orang syahid ni ada daripada dulu lagi, bukan sekarang baru ada. Baik. Cuma bezanya jihad untuk zaman kita ni, Islam ni, ada tertib. Jadi kalau jihad kat luar tu, ialah jihad tu ada yang dalam, ada yang kat luar. Jihad kat dalam tu maknanya apa? Kita defense ha? Orang attack, kita kena tahankan diri. Tapi tu pun sebenarnya, kalau betul lah orang kata ini tak ada masalah, kita pertahankan diri ni sebenarnya tak ada masalah kan. Tapi zaman sekarang ada orang juga kata, kita pertahan diri kita pun kita boleh jadi apa? Kita boleh jadi penggalan. Tapi kalau untuk orang lain agaknya tempat lain, dia kalau pertahankan diri dia, dia mati, dia mati syahid, mati. Tapi untuk dia, ada satu kumpulan yang dia tak suka, dia kata pertahankan diri ni semuanya apa? Macam-macam lah dia cakap. Baik. Tapi lain satu jihad dalam Islam adalah jihad keluar, mencari tolak. Ajak orang masuk Islam. Kalau tak nak masuk Islam, ada dia punya, ada punya syarat-syaratnya kalau tak nak masuk Islam. Jadi dalam agama kita, dia suruh jihad kat luar tu bukan jauh-jauh dulu, dia suruh dekat, dekat dulu. Ya ayuhan Nabi yu, dalam surah At-Taubah, jahidul kuffara wal munafiqina, jahidul ladina ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, iman pada Allah dan pada Rasul, iman pada Quran dan Sunnah, betul-betul beriman dan apa yang wajib dia diimani. Jahidul qatilul kufar, qatil, suruh perang orang-orang yang kafir. Alladzina yalunakum, yang dekat dengan kamu. Jadi suruh dekat, dekat dengan kita dahulu. Wal jahidu fikum ghilzah, hendaklah ada pada kamu apa? Kekerasan. Jadi mula daripada dekat dulu. Tapi kalau kita buka kitab-kitab lama, yang ni kitab-kitab Taurat dan Injil, seorang cik tu dia dah baca, saya tak baca lah eh. Kalau tanya ustaz dah baca, saya tak baca. Tapi saya dengar ada seorang cik yang mentafsirkan ayat ni di Masjid Nabawi. Saya baca Tuhan Hafizah Allah Ta'ala. Dia kata apa? Dalam kitab-kitab tu, dia suruh perang yang jauh-jauh dulu. Malang, tak ada, tak ada sistem. Jadi kalau betul-betul nak dakwah, kita dari dekat-dekat dulu lah, baru sampai sampai jauh. Jadi itu antara perbezaan apa ni, jihad kita. Jadi ahlul kitab, kita dapati mereka itu diperintahkan supaya bercita-cita mati. Sedangkan bercita-cita untuk mati itu hukumnya haram. Yani kalau kita lihat dalam hadis-hadis itu menunjukkan dia haram, melainkan dalam situasi yang tertentu yang telah, yang telah kita sebutkan tadi. Jadi kita belum habis tadi cerita tadi. Jadi dia, Nabi SAW sebutkan fadilat yang macam-macam, tapi Nabi SAW kata apa? Orang semua dah semangat, la tatamannau liqa'al adu, janganlah kamu bercita-cita nak bertempur dengan musuh, bertemu dengan musuh, bertemu lain eh, bertempur, jumpa lain, maknanya jumpa terus terang. Jangan cita-cita nak jumpa musuh lah, nak pergi lah, nak pergi lah. Cita-cita pun Nabi SAW tak, tak kasi. Sedangkan fadilat dia Nabi SAW sebutkan macam-macam. Tapi kata Rasulullah SAW, fa'idah laki tu, fa'idah laki tu mohon pas butuh. Tapi kalau kamu dah bertemu dengan mereka dalam medan tempurat, pas butuh, sabar, yang ini tegak teguh lah. Jangan goyang, jangan goyang, satu hati, ikut ketua apa semuanya, jalan satu hati, maknanya satu dia teguh. Kalau satu hati, hati dia je teguh, dia seorang je buat macam-macam, macam ada cerita-cerita dia jadi hero, dia tak ada, dia boleh sana boleh sini, dia campak granat ke apa benda, tak nak ikut ketua, itu tak, dalam Islam tak ada macam itu, tak, tak boleh, mesti semua ya dengan izin dan kebenaran daripada dia punya amir yang dekat dia, pasti yang atas dan sebagainya. Tak suruh pergi, pergi, suruh balik-balik dan sebagainya. Melainkan keadaan dah, dah kucar kaki tu, dah cerita lah, darurat. Tapi yang asalnya kita semua tahu siapa yang masuk. apa ni, tentera dan sebagainya, penting sekali ikut ikut ketua. Especially dalam dalam tempuran. Tidak ada tembak buk dia tu, dia tembak dia tu punya, dia salah, semua dah salah. Baik, maksudnya kita tidak bercita-cita untuk bertemu dengan musuh, kemudian mungkin kemungkinan besar juga kita akan apa? Dibunuh. Ha, maknanya jangan cita-cita untuk untuk mati. Allah pun dah memang jelas fadilatnya macam mana. Jadi di sini Allah SWT perintahkan Rasulnya Fataman Nawul Maut, Fataman Nawul Maut, beritahu pada ahli kitab, cita-citakanlah mati. Kalau kamu apa? Benar-benar ada orang-orang yang khusus masuk syurga selain daripada yang ini, lain, selain daripada orang lain. Jadi in kuntum shadiqin, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Karena sekarang mati. Tapi Allah SWT kata apa? Wala walan yatamannahu abadan. Dan sekali-kali mereka tidak akan mengingini kematian itu selama-lamanya. Jadi bukan hanya mereka tidak mahu menginginkan kematian, cita-citakan kematian tu, tapi Allah SWT nafikannya, penafian yang mutlak sampai bila-bila, absolut, selama-lamanya. Sebab Allah SWT pakai kata kalimah lan, sekali-sekali tidak. Walaupun lan itu tak semestinya sampai bila-bila, tetapi dia juga boleh maksud sampai sampai bila-bila, eh? Jadi di sini untuk sampai bila-bila. Lama-lamanya mereka tak akan cita-citakan mati. Sekarang lagi 5 tahun, lagi 10 tahun, sampai bila-bila Alkitab ni kalau suruh mati lah sekarang. Kalau kamu tuan-tuan penduduk surga, mereka tak akan berbuat demikian. Dan Allah SWT macam mana tahu mereka tak akan buat demikian? Bahawa Allah SWT maha mengetahui. Ilmu Allah SWT itu adalah ilmu yang mutlak, bukan ilmu apa yang telah berlaku saja ataupun ilmu apa yang sedang berlaku. Ilmu Allah SWT juga sampai kepada apa yang akan berlaku ataupun perkara yang akan berlaku, ataupun maksudnya yang belum berlaku. Kalau dia berlaku, bagaimana dia berlaku? Jadi ilmu yang meluas. Kata Allah SWT alim. Jadi benda yang belum berlaku tetapi akan berlaku, Allah SWT tahu apa yang akan berlaku pada akhir zaman. Dajjal akan keluar, lepas akan turun Imam Mahdi, Nabi Isa akan turun. Nabi Isa akan turun, apa dia akan buat? Dia akan jadi Nabi lagi ke? Tak. Dia akan jadi salah seorang daripada apa? Daripada orang-orang beriman, orang Islam. Banyak orang Islam, agama dia agama Islam, pengikut Nabi Muhammad SAW. Ikut syariat semayang dia, bukan ikut semayang cara cara Nabi Isa, ikut cara kita. Mazhab apa? Ini yang important. Mazhab Nabi ke? Ataupun Maliki ke? Syafi'i ke? Hambali? Mazhab-mazhab apa? Nabi Isa alaihissalam, dia nak taklid imam-imam Nabi. Tentu dia tak akan taklid. Dia akan apa? Dia tengok apa sunnah Nabi SAW. Allah SWT beritahu apa apa apa tu sunnah-sunnah Nabi SAW. Dia akan ikut. Kalau takkan Nabi taklid kepada imam, Nabi punya status lebih lebih tinggi. Itu menunjukkan bahawa bab taklid ni tak wajib pun. Tak wajib. Baik. Itu salah satu pujian bahawa tak ada tak tak, tak wajib taklid. Baik, kemudian Nabi Isa AS akan yaskirul salib wa kulul sinjir. Kamu kembali. Yang ini dia akan patahkan, pecahkan salib cross, dan dia akan membunuh salib. Pecahkan salib. Pecahkan sikit ke banyak, tapi masih tinggal tu, pecahkan semua, ya. Apa awak faham daripada hadis ni? Semua salib. Dan kenapa salib dalam banyak-banyak benda dia nak pecahkan, tapi patung-patung ni tak nak pecahkan? Nak kata bumbung ke yang kat mana? Jawabnya, kenapa solid? Sebab solid tu adalah lambang syiar orang-orang Kristian. Dan orang-orang Kristian pula apa dong ni masalah dengan Nabi Isa? Orang sembah dia. Jadikan dia Tuhan ataupun jadikan dia anak Tuhan. Jadi bila dia keluar, dia akan lutakan peribadatan mereka. Semua kaku Nabi Isa yang kau sembah. Jadi ni solid Kristian semua, dia akan tahu tu. yang besar juga. Jadi akan pecah kan? Balik mereka, siar mereka. Jadi orang sekarang main-main dengan siar. Siar ni tak ada benda. Kalau siar tak penting, ada tak dalam hadis ni apa ni? Nak pecahkan salib. Ada banyak benda lain yang lebih apa? Lebih intipati kata orang dalam agama mereka. Orang sekarang siar-siar tak penting. Barang aja pakai. Betul tak? Barang aja. Makan barang minum. Barang dia duduk kat mana apa semuanya. Cari duduk pun dah tak kisah. Kita dalam Islam pentingkan benda-benda tersebut. Bagaimana kita pentingkan benda-benda yang bermakna, yang isi. Dia bukan kita ambil yang isi dia, yang luar tak kira macam mana. Kita semayang-semayang yang penting dalam susu apa semuanya. Kat luar macam kita pakai, macam kita makan, minum, campur apa semuanya. Tak kisah. Mana boleh. Kat mana pun kita duduk, luar dalam tak sama. Tak asuk tak apa. Tak asuk dalam pakaian, minuman apa semuanya. Tak asuk tutup arah, tak asuk sangat. Tak boleh ke buka-buka sikit. Okay. Eh, mana boleh. Kalau macam itu, macam itulah. Awak kalau tengok orang-orang yang bermacam-macam fikiran mereka di masyarakat, tak asuk tak mereka dengan pakaian dia. Tak asuk. Kalau dia nak ikat rambut misalnya, zaman dulu rambut panjang dia nak ikat rambut, atau pernah rambut panjang, macam mana kalau suruh dia gunting ke? Tak nak. Kalau dia nak sekarang dia nak suruh apa ni, tukar rambut hitam ke? Kalau dia nak color kan, macam mana pun dia colorkan. Apa tak kira apa pun, tak tanya pun dia je. Tengok masuk rumah orang saudara mara buat bodoh je. Kalau nak pakai splurging buat goyak, dia pakailah kat mana-mana pun dia nak pakai. Dia mana peduli, tak asuk kan tu. Dia orang boleh tak asuk pula. Walaupun nampak pakcik, nampak makcik, malu cik, bodoh ya. Oh, bodoh ya, no, tak heran ya. Kalau nak anting-anting, dia pakai je mana-mana. Sampai sekarang macam itu lah. Dan dengar-dengarnya, bulan Ramadan pun, kalau dia nak tak asuk dengan dia punya kefasikan, mana-mana dia nak buka, dia buka. Buka macam-macam dia buka ya. Buka pakaian, buka makan pun dia juga. Dia maksudnya, biasanya orang tak asuk dengan pakaian. Jadi, apa salahnya? Orang-orang Islam tak asuk dengan pakaian. Cuma kita ni tak asuk bukan satu color misalnya kan, satu pesen. Bukan lah macam ada Arab punya dia gini dia. Maksud kita tu yang ni yang syar'i. Macam baik. Jadi kita beriman kepada Nabi Musa berkenaan dengan hari akhirat tadi. Kalau kita tahu bahawa akhir zaman akan turunnya Imam Mahdi dan akan turunnya Nabi Isa, kita keluar sikit tadi, dia akan memecahkan salib semuanya sekali dan dia akan memenuh khinzir. Di mana khinzir tu adalah satu binatang yang dibunuh. Dia tak ada hormat, tak ada hormat, tak ada value di dalam Islam. Walaupun orang jadi milenial pasal bisnes khinzir, macam-macam produk khinzir ya. Bukan makan aja, macam-macam agak kat dalam dia. Dekat dalam perubatan ke apa semuanya, dalam Islam tak ada. Walaupun dia boleh jadi ubat macam mana pun, kita tak boleh pakai. Walaupun dia tidur, dia satu-satunya ubat besar. Ni dia, nanti kita masuk ubat ni. Ubat lain pun tak tahu lagi lah eh. Tapi diorang jumpa ubat yang ada apa? Ada unsur khinzir babi. Yang pelik sikit. Nak makan, InsyaAllah boleh sembuh. Dekat sini kita akan cakap pasal apa, InsyaAllah minggu depan kalau kita sempat, sampai bab apa ni, 70,000 orang yang akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Orang-orang yang meninggalkan apa, minta apa, minta ubat, yang ni minta doa ruqyah kalau dia sakit. Kita akan ceritakan nanti lah. Tapi maksudnya khinzir tu tak kira dia nak jadi doktor haiwan ke apa, bab-bab ni semuanya tak boleh. Tapi betul ada orang punya saya apa ni, gambar-gambar benda-benda ni semuanya, orang pakai tudung apa semuanya, peluk benda ni semuanya, cium dan sebagainya, apa dah jadi kan. Orang Islam pun tak tahu dalam Islam benda tu dibunuh. Baik. Jadi balik kepada ayat, jika kamu benar-benar kamu adalah orang-orang yang benar, maka cita-citakanlah mati. Tetapi Allah kata, sekali-kali mereka tidak akan cita-citakan mati, yang sampai bila-bila, sampai bila sebab ilmu Allah SWT meluas. Meliputi apa yang akan datang, benda yang akan berlaku atau benda yang tak berlaku. Kalau berlaku, bagaimana dia berlaku? Seperti mana dalam firman Allah SWT, walau adu, walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Dalam surah Al-An'am, kalau mereka dikembalikan, yang orang-orang kafir ini, mereka sekarang tak dalam neraka. Ini cerita dah hari kiamat. Kalau mereka dikembalikan bagaimana mereka minta, wahai Allah, hidupkanlah kami, kembalikanlah kami ke dunia, kami akan jadi orang soleh, kami akan beriman. Atau Allah SWT tak, kalau mereka dikembalikan, mereka akan kembali menjadi kafir. Sama macam dulu, la'adu lima nuhu anhu, mereka yang kembali kepada apa yang mereka dilarang, iaitu syirik. Wa innahum lakadzibun, dan mereka-mereka itu adalah orang-orang berdusta. Kalau Allah SWT tak mengetahui benda-benda seperti itu, yakni apa yang tak akan berlaku, kalau berlaku macam mana dia berlaku, maka tentu Allah SWT tak akan beritakan kepada kita perkara tersebut. Jadi bila kita ingat sifat Allah SWT alim, misalnya alimun hakim, kita cuba ingat-ingatkan apa ni, perkara ni, yang jenis-jenis ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim, sebab disebabkan apa yang tangan mereka kerjakan, yakni kesalahan-kesalahan. Takkanlah perkara yang baik mereka kerjakan itu mereka tak nak mati dan masuk syurga, disebabkan mereka banyak sangat buat dosa. Jadi mereka dibalas disebabkan dosa yang mereka sendiri kerjakan, bukan dosa yang orang lain kerjakan. Jadi memang itu adalah syariat. Mana-mana agama pun, siapa buat baik, dia yang akan dapat balasan ke orang lain. Kuasal. Dan siapa yang buat jahat, begitu juga, dia saja yang akan dapat dosanya, bukan orang lain. Sebab itu dalam Islam tak ada pas-pas pahala. Awak amalkan dengan tangan awak, iaitu maksudnya dengan anggota badan awak, dengan usaha awak, awak yang dapat. Awak tak lepaskan kepada orang lain letak-letak hadiah dan sebagainya. Jadi banyak ayat-ayat dalam Quran, kalau kita tadabburkan, kita akan dapat itulah dia. Semua jazaan bimarkanu ya'madu, itulah balasan atas apa yang mereka dahulu kerjakan, yang baik ataupun yang jahat. Jadi dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang anaya, wallahu alimun bil zalimin. Allah mengetahui, Maha mengetahui dengan orang-orang yang anaya, yang ini meliputi terhadap dosa-dosa mereka, dan bahawa mereka ini bohong dan dosa, dan bahawa mereka ini tidak mau tidak akan mencita-citakan mati. Dan di sini ada persoalan, kenapa Allah SWT katakan Allah alimun bizalimin, Allah mengetahui tentang orang-orang yang anaya zalimin. Hanya pada orang-orang zalim saja ke ataupun tidak? Jadi ini satu pengkhususan ilmu Allah kepada orang yang zalim. Jadi orang lain tidak, mereka ada dalil lain lah. Adakah ini satu pengkhususan? Jawabnya, ya, ini satu pengkhususan ilmu Allah SWT kepada orang-orang yang anaya. Tapi pengkhususan ni, apa sebabnya dia khususkan? Jadi yang kita nak tahu, khususnya ilmu Allah SWT terhadap orang-orang yang zalim ni sahaja adalah kerana sebab gharab, iaitu apa? Untuk mencela, mencemooh dan memberi amaran terhadap orang-orang yang zalim ini. Jaga Allah SWT tahu apa yang kaum orang-orang zalim kerjakan. Itu sebabnya ada pengkhususan. Bukan menafikan ilmu Allah SWT kepada orang yang selain daripada yang berananya, tidak, dia tak menafikan. Sebab apa? Bila dia khusus bersebab. Kalau tak ada sebab yang munasabah, lepas tu dia khususkan, kita boleh kata ilmu Allah SWT khusus pada kumpulan ini saja atau perkara ini saja. Tapi kita dapati ada sebab, maka kita tidak khususkan ilmu Allah SWT dengan golongan itu saja atau perkara itu saja. Tetapi kita katakan memang khusus, tapi khususnya khusus yang bersebab. Jadi ini antara balalah Al-Quran. Wallahu alimun bizzalimin. Baik, kemudian dan sungguh kamu akan mendapati mereka, yang ada kita manusia-manusia yang paling loba, yang ini paling tamak, paling suka kepada kehidupan hayatin. Hayatin nakirah, yang ini tak ada Islam, yang ini dia tak spesifik, dia umum semua kehidupan. Walaupun kehidupan tu hina, walaupun kehidupan tu tak bagus, janji hidup mereka nak sangat hidup, takut sangat mati, bahkan lebih daripada orang-orang musyrik. Yang ini lebih daripada orang-orang musyrik cintakan kepada kehidupan. Wa minal ladina asyrafu, kalau kita ikut makna macam tu, yang mereka tu tamak kepada kehidupan lebih daripada orang-orang musyrikin. Ini bermakna bahawa orang-orang musyrikin ini juga suka sangat pada hidup, pada kehidupan. Apa jenis kehidupan pun mereka sayang kepada kehidupan. Dan tak ada orang yang lebih daripada mereka dalam cinta kepada kehidupan ni selain daripada orang-orang Yahudi. Takut mati. Dan masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1,000 tahun. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. 1,000 tahun panjang. 1,000 tahun amat panjang. Berapa generasi tu tak tahu. 20 20 generasi. Satu orang kalau hidup dalam 10 tahun, 70 tahun, dalam apa? Dalam 10 datuk ada kan? Maknanya dia nak hidup, ada berapa punya cicit tu bawah dia. Dia nak hidup 1,000 tahun. Sebab cintakan kepada kehidupan. Ini kan kata Allah SWT. Dan adakah ini realiti? Yang ini benar, berlaku. Ahli kitab, orang-orang musyrik ini bercita-cita nak hidup 1,000 tahun ataupun lebih, ataupun ingin takat apa tu, kata-kata saja, hanya nak tunjukkan kejelekan ahli kitab saja. Jawabnya tidak. Lagi tak ada dalil, kita katakan dia memang benar. Ada orang yang nak cita-citakan hidup 1,000 tahun. Kalau tidak, maka Al-Quran itu ada yang lalu, ada yang lebih-lebihan, ada yang sia-sia, tak perlu. Jadi apa yang Allah SWT sebutkan, maknanya ada, reality. Jadi ada yang nak hidup 1,000 tahun. Zaman sekarang betul lah eh. Zaman sekarang macam-macam produk nak kekalkan awak punya punya umur. Umur muda lah maksudnya. Kalau ada ubat, kalau ada apa tumbuhan kat mana-mana, walaupun ada monster jaga, dia punya apa tu, dia punya irap dia dekat dalam, boleh kekal hidup ataupun 50 tahun, orang mesti akan mati-matian cari, mati-matian mati-matian beli. Itulah orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi. Pasal apa? Mereka kata Allah SWT cintakan pada kehidupan, nak hidup lama, nak hidup 1,000 tahun. Dan kedua, bila dah hidup panjang tu, lambat dah masuk, masuk neraka. Itu dia, kadang-kadang tahu mereka akan masuk neraka ataupun mati. Jadi kata Allah SWT itu adalah satu cita-cita yang muhal, yang mustahil nak hidup 1,000 tahun sekarang ni. Dan sekali-sekali tidak akan menjauhkan daripada seksa. Umur yang panjang itu akhirnya tak boleh menyelamatkan mereka ataupun mengelakkan mereka daripada masuk neraka yang azab oleh Allah SWT. Lagi mereka tak beriman kepada Al-Quran. Dan Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Di sini wallahu basirun bima ya'malun, terjemahannya, dan Allah maha melihat terhadap apa-apa yang mereka kerjakan. Yang tadi alimun, mengetahui. Yang ini basirun, melihat. Tapi ditafsirkan dekat sini dengan makna ilmu. Boleh ke tak boleh? Allah melihat apa yang mereka kerjakan, dijadikan, ditafsirkan Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jawabnya asalnya tak boleh. Asalnya tak boleh melihat dengan mengetahui tak sama asalnya. Jadi kalau nak katakan mengetahui mesti ada, ada dalil. Jadi ada dalil tak? Jawabnya ada. Basirun bima ya'malun, Allah melihat apa yang mereka kerjakan, menunjukkan bahawa Allah mengetahui. Tapi syaratnya tak boleh menafikan Allah melihat apa yang mereka kerjakan. Sebab tu dalam sebuah hadis Allah SWT, hijabnya adalah an-nur. Orang tak boleh lihat dia kat dunia ni lah. Cahaya nur, apa cahaya tu kita tak tahulah. Kalau lakukan syafahu, kalau dia tingkap cahaya hijab Allah SWT tu akan sampai basaruhu mantaha ilaihi basaruhu, akan membakar, akan membakar cahaya tersebut apa saja yang sampai kepadanya pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada selendang yang menutupi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dibuka, yang jadi buat oleh cahaya, dia jadi adalah cahaya. Kalau dibuka, maka cahaya itu akan membakar, bakar apa saja Allah lihat. Maknanya semua akan terbakar. Itulah hijab Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi kalau kita insya-Allah, yakni orang-orang beriman dapat lihat Allah SWT di syurga kelak pada hari kiamat, maknanya Allah SWT dah tingkatkan hijabnya. Dan Allah SWT berikan kita nikmat dekat terbakar kan dengan nur hijab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dapat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun di dunia, sebab ulama kata mustahil seorang insan dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam mimpi ke apa tu, kalau ada orang cakap tu cerita lain kan. Kalau betul selain masih tak mustahil lagi. Kita tengah cakap pasal apa? Pasal melihat Allah SWT dengan mata kepala di dalam dunia. Sebab tu khilafnya besar berkenaan dengan Nabi SAW. Apakah beliau telah melihat Allah SWT pada malam dia di mi'rajkan? Jadi katanya dia kata tidak. Jadi yang benar adalah tak melihat. Nabi SAW berkata dalam hadis Abu Dzar, kalau kita ingat lagi dalam Sahih Muslim, Nabi SAW berkata apa? Nurun anna ara, cahaya bagaimana aku nak lihat. Kita maknanya zahirnya tak melihat Allah SWT. Baik. Jadi Allah wallahu basirun bima ya'malun. Kemudian melihat ini lagi pun ada dalil juga. Melihat ni pun ada dua makna. Satu melihat dengan mata, satu melihat dengan hati. Jadi oleh kerana itu, kalau orang tafsirkan dengan ilmu lebih bagus, sebab dia lebih umum. Ilmu maknanya melihat sekali. Ada tambahan dia. Okay. Qul man kana aduwan lillah, qul man kana aduwan li Jibril. Katakanlah barang siapa menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Barang siapa musuh Jibril, Jibril siapa? Malaikat, ketua malaikat. Malaikat yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tugasnya adalah tugas yang paling mulia sekali, iaitu menurunkan wahyu kepada kepada para anbiya, para rasul. Dan sifatnya adalah terpuji sekali, dia penuh amanah. Jadi nak jadi messenger ni, nak jadi penyampai wahyu ni, kena betul-betulnya amanah. Dan memelihara, dapat memelihara wahyu yang dibawanya. Jadi dia naik, dia turun. Naik langit, dapat wahyu, dia turun. Naik, turun, naik, turun. Itu kerja Jibril alaihissalam. Semua Nabi-Nabi daripada dulu lagi yang membawa wahyu kepada mereka adalah Jibril alaihissalam. Jibril ini dalam Al-Quran banyak disebutkan namanya. Ada lafaz lain Jibra'il, sama makna dia. Dan ada juga lafaz lain Jibril dengan nun. Dalam bahasa Arab ada juga Dan ada yang mengatakan makna Jibril ni adalah Abdullah, yakni hamba Allah. Dan jadi itu malaikat. Dan dia diciptakan daripada apa Jibril ni? Daripada cahaya, daripada nur. Nur apa? Nur apa? Nur Allah ke? Nur yang tadi kita sebutkan ke? Ataupun nur cahaya ni, lampu fluorescent ni? Tahu ke tak tahu? Tak tahu kan? Jadi dia nur. Tapi macam mana pun dia nur daripada jenis makhluk. Adapun nur Allah SWT, nur juga tapi dia nur lain. Dia bukan jenis makhluk dalam sifat Allah Subhanahu SWT. Macam itu. Jadi Allah cahaya tak? Allah cahaya, Allah nur. Tapi jangan ingatkan dia macam cahaya kita yang kita boleh tutup terus gelap misalnya. Tak ada. Nur Allah SWT lain. Tak boleh kita bayangkan dan tak boleh kita bandingkan dengan cahaya yang ada pada makhluk yang ada keluar, keluar suami makhluk dan sebagainya, tak sama. Baik, jadi Jibril tergolong daripada golongan malaikat Allah Subhanahu Taala. Dia alamul ghaibi, yakni dia alam ghaib, yakni dengan mata kepala kita, kita tak boleh nampak, halus. Dan mereka-mereka ini dicipta daripada cahaya yang mereka amat banyak jumlahnya, lagi banyak daripada jin dan manusia. Dan mereka itu semuanya yusabbihuna al-laila wa an-nahara la yaqturun. Mereka bertasbih kepada Allah SWT yang dan malam, tak bosan-bosan, tak putus-putus. Jadi macam-macam ibadat mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang sujud-sujud saja, yang bermula dijadikan sampai hari kiamat. Yang ada rukuk-rukuk saja, ada tasbih-tasbih saja, daripada dia diciptakan sampai hari kiamat. Dan mereka itu la ya'sunallaha ma amarahum wa ya'aluna ma yu'marun. Mereka tidak ingkar pun apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka mengerjakan apa yang mereka diperintahkan oleh Allah SWT. Jadi mereka adalah hamba-hamba yang taat kepada Allah SWT. Dan dia juga khasat keputusan, keputusan mereka. Mereka tak payah makan, tak payah minum. Mereka tak ada syahwat, tak beranak, tak beranak pinak. Dan satu lagi, mereka mempunyai akal lah. Itu jangan kita ingatkan mereka robot. Macam kita apa tu eh, robot yang baru-baru semua keluar dari factory. Robot apa semua buat, satu hari mereka ada akal sikit, terus habis dinasa robot lah. Tak, mereka ada akal. Sebab kalau tak ada akal, macam nak sembah Allah Subhanahu Wa Taala? Macam mana nak cakap? Kita dah terangkan semua. Jadi mereka berakal, mereka bijak, mereka pandai, mereka ada ilmu. Baik. Kemudian tentang adakah malaikat-malaikat tu lebih afdal daripada manusia, itu tak payah kita nak masuk lah. Tapi kebanyakan ulama mengatakan malaikat-malaikat lebih afdal daripada manusia biasa. Adapun para anbiya lebih afdal daripada para malaikat. Para anbiya biasa daripada para malaikat. Allahu a'lam. Jibril. Jadi Jibril tugas dia menurunkan wahyu kepada nabi-nabi. Antara wahyu yang diturunkan adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Jadi barang siapa menjadi musuh Jibril? Siapa tu yang jadi musuh Jibril? Musuh maknanya kita benci dia, sayang dia. Kita benci dia, tak suka dia, kita nak hapuskan dia kalau boleh. Jadi kita ada musuh, pengusuhan, dan kita ada percintaan, sayang. Jadi itu dua sifat yang berlawanan. Jadi sama kita musuh seseorang ataupun kita cinta pada seseorang. Ada lagi satu, tak musuh, tak sayang, neutral. Ada eh? Kata dia tak kenal dia nak cinta. Macam mana musuh pun tak tahu eh? Dia tak tahu. Ataupun dia neutral sahaja. Ada pun untuk makhluk-makhluk seperti Jibril alaihissalam, boleh tak kita neutral? Tak. Musuh dah tentu taklah. Sayang pun tak juga. Macam mana? Tak boleh. Wajib cinta kepada Jibril alaihissalam. Jadikan dia wali kita, lindung kita, penolong kita, ataupun orang yang kita sayang. Jibril alaihissalam. Sebab dia adalah wali Allah Subhanahu Wa Taala. dan juga orang-orang soleh, para malaikat lain dan orang-orang soleh adalah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena sayang kepada Jibril. Jadi Allah katakan, katakanlah barang siapa menjadi musuh Jibril, benci kepada Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu wahai Muhammad dengan izin Allah. Oh, jadi baru kita faham kenapa orang-orang tu benci ataupun bermusuh kepada Jibril. Sebab Jibril telah menurunkan Al-Quran dalam hatimu. Jadi telah turunkan Al-Quran. Siapa yang bawa Al-Quran? Jibril. Dia bawa daripada siapa? Daripada Allah SWT. Dan apa masalahnya? Pasal Quran yang dibawa tu, isi kandungannya adalah hak, adalah benar, dan terdapat padanya bahawa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang benar, dan dia daripada golongan Arab, bukan daripada golongan Bani Israel Yahudi. Oleh sebab itulah mereka benci kepada Jibril. Jadi kita faham kenapa mereka benci kepada Jibril, bukan kerana Jibril tu semata-mata secara zatnya, tapi sebab apa yang dia telah buat. Itu dia telah bawa Quran yang menyalahi dengan hawa nafsu. Macam orang kata banyak ada orang kan, juga benda messenger tu ada dua macam. Satu orang biasa shoot dia, shoot dia messenger. Orang buat berita ni, berita tu dia tak suka, apa-apa dia maki hamun kepada orang itu lah. Orang tu patut kata, jangan kau tembak aku, aku cuma tukang, tukang hantar. Kau nak cakap nak apa maki hamun apa semuanya, orang yang hantarkan benda tersebut. Maksudnya, sebenarnya orang yang mesti pada Jibril disebabkan kerjanya, apa yang dia bawa tu, iaitu Al-Quran yang bersalah dengan orang-orangnya, mereka benci daripada siapa yang menghantar Jibril itu, iaitu mereka benci kepada Allah SWT. Dan benci itu bukan setakat benci biasa, tetapi yang sampai menjadi musuh. Jadi dia musuh pada Jibril, musuh kepada Allah SWT. Maka oleh sebab itu, dan Al-Quran pula yang dia benci tu, kata Allah SWT, Allah tambah sikit, sifatnya adalah membenarkan musab jisal lima bainanya dari apa, yakni kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi ini hal keadaan musab jisal bersebari kesan. Jadi Quran yang diturunkan tu dalam keadaan mendustakan ke, mengkritikkan ke, ataupun membenarkan Taurat dan Injil. Membenarkan. Jadi sepatutnya wajib atas mereka gembira dengan Al-Quran dan gembira dengan Jibril dan sayang kepada Jibril, sebab dia benarkan kitab mereka. Cuba sekarang misalnya kita ada Al-Quran, tiba-tiba ada orang Kristian kata dalam kitab mereka betul lah Al-Quran tu betul, kita happy dengan orang tersebut, kita happy dengan apa yang ada kat dalam ni. Misalnya kalau dalam agama kita memang apa ni, tak ada apa ni, tak ada kata kita akhir zaman apa ni, kitab akhir zaman, Nabi akhir zaman dan kitab kita yang terakhir masukkan. Ni sekarang macam orang-orang Kristian, orang Yahudi, dia kata dia punya Nabi betul, kitab dia betul, tapi dia tak ada bukti. Untuk orang-orang yang selepas Nabi-Nabi tu, tak ada bukti. Sekarang dia ada bukti apa ya? Datang yang orang yang kata dia Nabi dan dia bawa kitab benarkan mereka. So, itu dia punya bukti. Bukti yang paling kuat itu saja. Patutnya mereka terima, pelihara bukti tersebut. Tetapi ini mereka, mereka dustakan dia. Dan ini satu kebodohan daripada orang-orang Yahudi. Musab jisal lima baina yadayhi. Dan kita dah terangkan kemarin bagaimanakah Al-Quran itu membenarkan Taurat dan Injil. Maksudnya benarkan apa? Bahawa semuanya memang Allah turunkan, bukan Nabi-Nabi itu yang bawa daripada sisi mereka. Dia wahyu betul. Itu makna dia. Dan ada beberapa perkara lagi, tapi tak sampai kepada bahawa benar semuanya sekali. Bahkan Al-Quran ini juga cakap apa yang ada pada tangan mereka telah diubah-ubah, telah diselewengi oleh pendeta-pendeta mereka. Tapi asalnya memang telah diturunkan oleh Allah. Dan menjadi petunjuk, jadi Quran ini juga menjadi petunjuk hudan serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi Quran itu petunjuk. Siapa nak dapat petunjuk, baca Al-Quran. Dan dia ada berita gembira untuk orang-orang beriman. Berita gembira ini khusus, yakni petunjuk ini dan berita gembira ini kata Allah SWT khusus kepada orang-orang beriman. Ini khusus betul ke? Khusus bersebab. Ha? Khusus betul-betulnya khusus ke? Betul-betul khusus bersebab macam tadi ke? Ke ni betul-betul khusus. Dia adalah petunjuk hudan dan busra, berita gembira bagi orang beriman. Jawabnya apa? Betul-betul khusus. Hanya orang beriman saja yang akan dapat petunjuk dan berita gembira semuanya hanyalah untuk orang-orang beriman. Ada pun orang yang tak beriman, yang benci kepada Nabi SAW dan benci kepada Al-Quran, mana dia boleh dapat petunjuk? Mana dia boleh dapat berita gembira? Dalam dia semua berita takut. Dan dia mungkin bukan dapat petunjuk, dia dapat kesesatan daripada Al-Quran. Kita makin dapat petunjuk, dia pakai kesesatan. Nanti dia lawankan ayat ni dengan ayat tu. Bagaimana yang berlaku untuk orang-orang yang membuat bid'ah? Ayat bagus-bagus semua, kita baca semua bagus, dia dapat petunjuk. Jadi ayat ni apa bertentangan dengan ni? Dia lawankan ayat tu, dia lawankan ayat ni. Akhirnya mereka keliru, mereka runting terhadap Al-Quran, tak nak baca. Mereka kata buku yang banyak sesat. Dan ini pernah berlaku. Orang kata jangan baca Al-Quran. Orang awam jangan baca Al-Quran. Baca zikir. Baca zikir tak apa. Kenapa jangan baca Quran? Sebab Quran tu ada benda-benda lah yang kamu tak faham. Jadi kamu boleh sesat. Baca lah buku-buku tarikat. Awak akan jumpa benda-benda gini. Jangan baca sunnah ni semua. Baca zikir sunnah. Dan bahaya. Itulah kesesatan yang besar. Jadi Allah SWT katakan dia adalah petunjuk. Tapi mestilah kita baca dan kita cuba tadabburkan rasa-rasanya. Dan dia akan jadi berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Dan barang siapa yang menjadi musuh Allah, ayat berikutnya, jadi musuh malaikat-malaikatnya, musuh rasul-rasulnya, musuh Jibril, musuh Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang yang kafir. Jadi kemudian Allah SWT kata satu statement yang umum. Tadi khusus untuk Jibril, sekarang umum. Barang siapa menjadi musuh Allah. Ada tak orang musuh Allah? Ada. Kalau tak ada, takkan Allah sebutkan kat sini. Kalau tak ada orang yang musuh Allah, dia dah jadi apa? Lalu sia-sia. Jadi ada yang musuh Allah SWT. Fir'aun kata apa kepada Nabi Musa? Waqala Fir'aun ya Musa dia tak, dia kata pada Haman. Waqala Fir'aun ya Haman ibn, ya Haman ibn li sarhan la'alli ablughul asbab asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Berkata Fir'aun kepada Haman. Haman siapa? Dia punya best advisor. Biasanya raja-raja ni, pembesar-besar yang jahat ni, mesti ada dia punya minister yang paling paling dia sayang. Wahai Haman, iznili farhan, bina galau untuk aku apa? Satu platform, satu tangga tinggi. La'alli ablughul asbab, semoga apa aku dapat naik atas. Asbab tu sebab, maknanya tali asal dia. Sebab ni tali lah. Kalau sebab banyak, maknanya dia nak naik sampai atas. Asbab as-samawati, supaya aku naik sampai ke atas langit. Fa'attali'a ilahi Musa, sampai aku jumpa, sampai jenguk Tuhannya si Musa ni, nak jumpa dengan Allah. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba, dan aku sangka ataupun aku rasa kan Musa ni penduk betul. Mana dia? Dia cakap macam ni, kenapa sampai kat langit? Bukan kat mana-mana je boleh jumpa Tuhan ke, kat laut ke kat mana? Kenapa sampai kat langit? Pasal agama Nabi Musa, Tuhan dia dekat langit. Itu antara dalil bahwa Allah SWT dari atas-atas yang mutlak, yang layak untuk Allah SWT. Baik, jadi dia apa dia? Dia mutuh pada Allah SWT, tak puas hati, tak baik. Begitu juga yang berlaku kepada Ya'juj Ma'juj. Dia dah hancurkan bumi ni semua. Mana dia pergi, dia macam semut api lah. Kerengga-kerengga yang naik-naik tu, makan apa dia tengah dahsyat ni tu. Mana dia pergi? Kalau ada sungai dia minum kasi habis, tak tinggal. Binatang-binatang semua habis dengan dia. Dia bunuh. Sampai akhirnya dia panjat, mereka panjat Ya'juj Ma'juj ni, panjat satu gunung ke, satu bukit. Dia kata, katalna ahlal ard, kita dah bunuh penduduk bumi semua. Yang tinggal sekarang penduduk langit kita nak fight. Hanya Allah SWT, malaikat-malaikatnya. So mereka buat apa? Mereka arahkan anak-anak panah mereka ke langit dan mereka mula fire. Mereka panah turun ke tak turun? Turun berdarah. Kita dah bunuh dah penduduk langit. Macam itu punya bungkak ni. Macam itu punya bungkak Ya'juj Ma'juj. Orang nak tinggal, nak hidup waktu zaman Ya'juj Ma'juj keluar. Hidup, kita juga lah mati lagi 1000 tahun. Nasib tak baik awak jumpa Ya'juj Ma'juj. Jahat. Jadi siapa yang bunuh mereka? Dibunuh oleh Imam Mahdi. Baik. Tidak, mereka dibunuh oleh penyakit. Dibunuh oleh penyakit, mati semuanya. Baik, jadi kita dapati bahawa ada orang yang musuh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekarang ada yang bermusuhan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga ada juga orang yang bermusuhan kepada malaikat-malaikatnya. Bagaimana yang kita baca tadi, secara umum malaikat-malaikat Jibril, orang Yahudi bersih pada Jibril. Jadi kita fahamnya akidah mereka. Maksudnya ini awak nak sayang dengan mereka, nak duduk sama-sama, susah kan? Dan ada daripada golongan Islam yang juga benci Jibril alaihi salam, iaitu golongan Rafidhah. Kenapa mereka benci Jibril? Bagaimana orang-orang Yahudi benci kepada Jibril? Iaitu Jibril ni kasih wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, bukan kepada Ali bin Abi Thalib. Itu sebab mereka benci kepada Jibril. Dia kata mereka lepas mayang, mereka tepuk 3 kali. Mereka kata Jibril telah khianat dalam bahasa mereka lah. Jadi sampai macam itu sekali. Jadi kata Allah SWT, barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya. Jadi rasul-rasulnya adalah daripada kalangan manusia ni, kita faham. Sedangkan malaikat-malaikat pun rasul-rasul Allah SWT. Betul ke tak? Malaikat pun rasul-rasul Allah. Bukan Jibril seorang, semua malaikat-malaikat termasuk rasul-rasul Allah. Alhamdulillah fatir as-samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula. Bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan malaikat-malaikat ni rusulan. Dan ini keputusan-keputusan Allah SWT. Ini juga macam-macam kerja, bukan bawa wahyu je. Mereka ada yang bawa wahyu, ada yang tak bawa wahyu. Uli ajin hadin masna wa sulasa wa rubak, yang mempunyai tepak-tepak. Masna dua-dua, ada yang tiga, ada yang empat. Dan yazidullahu fil khalqi ma yasha, dan Allah tambah terhadap penciptaannya bagi siapa yang dia kehendaki. Jadi ada yang lebih daripada Jibril. Dalam riwayat yang saya, dalam saya Bukhari dan Muslim, mempunyai 360 buah tepat. Betul. Jadi rasul-rasul ni daripada kalangan manusia, dan kita telah terangkan rasul itu adalah orang-orang yang dapat wahyu daripada Allah SWT. Dan mereka diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaum yang mengingkari mereka. Itu adalah para rasul. Jibril dan Mikail, jadi musuh pada Jibril dan Mikail. Jadi Jibril dan Mikail ni termasuk daripada golongan malaikat ke rasul? Malaikat. Tapi disebutkan sekarang ni dengan nama mereka. Sedangkan tadi dah sebutkan mereka masuk ke dalam malaikat. Dan keputusan selepas umum ini mempunyai makna, iaitu memuliakan yang dikhususkan. Jadi Jibril malaikat dikhususkan dalam masalah disebutkan namanya sebab mereka special. Mereka mulia berbandingkan dengan malaikat-malaikat lain. Ini dalam bahasa Arab memang Jibril dan Mikael. Bukan wa dekat sini, wa Jibril lau Mikael, maknanya wa tu lain. Jadi wa ni ada macam-macam makna. Dan ni ada makna dan lain. Zaid dan Yazid misalnya. Zaid lain, Yazid lain lah. Bukan Zaid dan Yazid. Tapi kadang-kadang boleh mana sama orang. Sama orang. Datanglah pelajar-pelajar dan Zaid. Datang pelajar-pelajar dan Zaid. Zaid tu pun pelajar juga. Tapi kenapa Zaid disebutkan? Kerana dia special. Jadi dekat sini Jibril juga adalah malaikat, tetapi dia dikhususkan sebab dia membawa wahyu yang menghidupkan hati. Tak ada wahyu, kita semua mati. Lebih dahsyat daripada mati. Mati pun lagi bagus kalau tak dapat wahyu. Kita baca Muqaddimah Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Zadul Ma'ad sama kitab-kitab lainnya. Kita akan dapat dia ceritakan tentang kepentingannya risalah, kepentingannya wahyu. Masya Allah, dia cakap pasal wahyu ini dia lebih penting daripada makan minum. Kalau tak makan tak minum, sakit apa semua, lapar, haus semuanya, lebih penting daripada oksigen. Banyak-banyak mati katanya. Tapi kalau wahyu tak dapat, dia mati semua sini. Hati mati lebih dahsyat lagi daripada jasad. Jadi dia kata, maka sesungguhnya Allah dan Mikail juga dia putuskan kat sini kerana dia membawa benda yang menghidupkan juga, iaitu menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Mikail adalah malaikat yang sudah membawa hujan. Jadi hujan tu menumbuhkan tumbuhan. Jadi semua makhluk semuanya tumbuh dengan hujan. Masuk kita juga makan apa yang tumbuh dari hujan, ataupun kita minum langsung airnya. Dan yang membawanya adalah Mikail. Jadi dia adalah satu malaikat yang penting dan mulia di sisi Allah SWT. Jadi kalau ada orang yang memusuhi mereka berdua, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang yang kafir. Yang terakhir ni penting kan? Kenapa Allah tak kata wallahu fa innallaha aduun lahum? Sesungguhnya Allah adalah musuh kepada mereka. Kenapa disebutkan fa innallaha aduun lil kafirin? Sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang yang kafir. Kenapa tak cakap adalah musuh-musuh mereka? Yang ini mereka yang musuh Allah, malaikat, rasul-rasul, Jibril dan Mikail. Kenapa disebutkan kafirin? Siapa yang musuh Allah, musuh-musuh ni, musuh ni, maka Allah musuh mereka ke lah cukup. Kenapa nak cakap Allah musuh bagi orang kafir? Kenapa? Ini kita pernah dulu baca Fanah Nasullah yang ala kafirin. Ada dua sebab. Yang pertama daripada sudut lafaz, yang kedua daripada sudut makna. Daripada sudut lafaz, kerana dia nak muraahkan ayat tu. Sebab ayat sebelum dia ingatlah wa huda wa busra lil mu'minin. Jadi bawah dia pun cantik wa aduun lil kafirin. Itu memang dalam Al-Quran memang saja. Baik, itu satu faedah. Tapi faedah lebih besar daripada itu. Fa inna Allah aduun lil kafirin, kerana nak sebutkan beberapa perkara. Yang pertama, kerana Allah SWT adalah musuh bagi orang-orang ini. Sebab siapa yang musuh pada Allah ni semuanya, dia telah jadikan kafir. Itu sebabnya Allah musuh pada mereka. Jadi kalau tak sebutkan kafirin, kita kena cari-cari lagi apa salah Allah musuh pada mereka apa semuanya. Jadi tenang, Allah tak kafirin sebab mereka dah jadi kafir. Itu satu. Yang kedua, ini dalil bahawa Allah SWT musuh pada semua kafir. Tak kira dia musuh Allah lah, musuh Jibril ke tidak, musuh malaikat ke, musuh Mikail, janji dia kafir. Walaupun dia tak memusuhi siapa pun, Allah musuh mereka. Sebab Allah SWT sebutkan al-kafirin kat situ. Dia kafir pun Allah musuh. Dan tentu lagi dahsyat pemusuhannya kalau dia dia musuh Allah dan sebagainya. Dan kalau dia kafir pun Allah musuh dia, walaupun dia tak musuh Allah dan sebagainya. Kerana hakikatnya mereka musuhi Allah SWT dan malaikat dan rasul dan sebagainya. Jadi bahawa semua orang kafir adalah musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat penting dalam bahawa Allah SWT. Baik, kita pergi kepada kitab. Kita baca apa yang ada dalam kitab. Makna ayat 64 hingga 98 secara umum. Susunan ayat-ayat ini masih memuat bantahan terhadap argumen-argumen lemah kaum Yahudi. Pada ayat 64, Allah Ta'ala memerintahkan Rasul SAW agar bermubahalah, sumpah mati dengan mereka. Sumpah mati maknanya, kalau kita bohong, Allah matikan kita. Itu maknanya mubahalah. Dibawakan semua kita punya kaum, anak, isteri, semua. Lepas tu kita sumpah. Apa benda yang kita nak sumpah kalau kita bohong? Siapa yang bohong, maka dikena laknat atau dikena azab ataupun Allah matikan mereka. Yang ini jika benar negeri akhirat itu khusus milik kalian dan tak seorang pun akan masuk syurga bersama kalian, maka silakan kalian berharap mati agar kalian segera masuk syurga dan terbebas dari segala kepenatan dunia dan sulitnya mencari kehidupan. Jika kalian tidak berani berharap kematian, berarti jelaslah kebohongan kalian dan nyatalah kekafiran kalian, dan sesungguhnya kalian layak menjadi penghuni neraka. Benarlah mereka tidak berani mengharap kematian itu. Seandainya mereka mengharapkannya, niscaya matilah mereka seluruhnya. Dalam ayat 95, Allah Ta'ala memberitahukan bahawa orang-orang Yahudi itu tidak mungkin mengharap kematian disebabkan dosa-dosa dan berbagai kejahatan besar yang mereka lakukan akan menyeret mereka ke dalam azab neraka. Antara kejahatan besar mereka adalah mereka halalkan riba, wa'aklimu riba. Tapi orang lain tak boleh makan, tak boleh makan riba. Maksudnya dia dengan dia tak boleh makan riba, tapi dia dengan orang lain boleh makan riba. Tu macam-macam cerita apa tu, cerita Shakespeare ke apa semuanya. Dia punya money lender semua, macam-macam. Memang sampai orang benci dengan mereka tu sebab jadi yang dipanggil Holocaust, orang tu menyampah dengan mereka. Mereka macam minta Jadi mereka makin kaya, orang susah dia suka. Ditutup dia kena bayar bunga-bunga dia. Bunga teracun ke, tapi kena bayar. Faedah ke apa dia panggil tu, itu semuanya adalah riba. Jadi dia suka, dia makin kaya, makin kaya, makin kaya. Sedangkan mereka dilarang daripada makan riba. Wa'aklihimu riba wa'afad muhu'an. Dan mereka makan harta anak yatim dan sebagainya. Banyak dalam Quran sebutkan. Dan mereka berdusta atas nama Allah SWT, dan itu termasuk perkara yang amat berdosa di sisi Allah SWT. Berkata-kata sesuatu atas nama Allah, ini Allah katakan, ini. Mereka dahsyat mereka. Mereka sebutkan tentang Maryam, Buktan, Al-Azimah dan macam-macam lagi . Jadi mereka tahu mereka telah buat banyak dosa dan dia akan menyeret mereka ke dalam azab neraka. Mereka adalah para penjahat yang keji, sedangkan Allah Ta'ala maha tahu akan orang-orang yang berbuat zalim, dan dia akan membalas kezaliman mereka itu. Sesungguhnya dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Dan pada ayat 66, Allah Ta'ala memberitahukan bahawa bangsa Yahudi adalah manusia yang paling loba kepada kehidupan duniawi. Bahkan lebih loba daripada orang-orang musyrik yang berharap boleh hidup 1,000 tahun. Kalau demikian, bagaimana mungkin mereka berharap kematian sementara mereka sangat loba untuk hidup? Hal itu disebabkan kerana mereka sadar akan buruknya tempat tinggal mereka jika mereka benar-benar mati. Allah Ta'ala juga memberitahukan bahwa orang yang kafir tak akan selamat dari siksa Allah Ta'ala sekalipun dia hidup lebih dari 1,000 tahun. Kemudian Allah Ta'ala menghardik dan menghancam orang-orang Yahudi itu dengan firman-Nya, Wallahu basirun lima ya'malun. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Yakni Allah Ta'ala Maha mengetahui kejahatan dan kerusakan yang mereka perbuat dan akan membalas mereka atas perbuatan itu. Tafsir yang baik, eh? Allah Maha mengetahui, tadi ketika Allah melihat dan Allah akan membalas. Bukan lihat, tahu tapi tak boleh balas. Allah lazimnya akan balas perbuatan mereka itu. Lalu pada ayat 97, Allah Ta'ala memerintahkan Rasulnya agar membantah ucapan kaum Yahudi yang mengatakan, seandainya malaikat yang membawa wahyu kepadamu itu Mikail, maka kami akan beriman kepadamu. Tetapi kerana yang turun kepadamu adalah Jibril, maka kami tidak mau beriman. Jadi dia tengok siapa messenger dia. Siapa yang bawakan wahyu kepada kau? Jibril lah. Jibril kamu tak beriman lah. Kalau Mikail, kami tidak beriman. Cakap saja, ini bohong. Maksudnya setelah dia buat-buat musuh dengan malaikat. Dia ada. Sebab hakikatnya dia musuh dengan Allah SWT. Sebab yang turun ke arah Jibril dan Mikail itu adalah Allah SWT. Jadi dekat sini kita kena lihat bahagian daripada sifat kita, eh. Tak kira lah orang Melayu tu orang apa. Kadang-kadang ada sifat macam ini, pilih buruk tak boleh. Kalau dengan gini, ada gini. Kalau gini, kita punya warak barak bukan macam bang. Bukan pasal bangsa. Bukan pasal apa ni citizen kita ataupun bahasa. Kita pasal apa? Pasal agama. Jadi kita kena sama saja dengan manusia. Tetapi kerana yang turun kepadamu adalah Jibril, maka kami tidak mahu beriman. Dan Jibril adalah musuh kami kerana dia datang dengan membawa azab. Ini dakwaan mereka. Katakan kepada mereka, barang siapa yang menjadi musuh bagi malaikat Jibril, maka silalah dia mati dengan kebencian dan kedengkiannya itu. Sebab malaikat Jibril lah yang bertugas membawa Al-Quran dengan seizin Tuhannya kepada qalbu Rasulullah. Jadi ini ada faedah. Allah kata apa? Jibril bawa Al-Quran dengan izin Allah. Jadi apa makna izin Allah? Dengan kebenaran Allah SWT. Dan izin Allah SWT ni ada dua macam. Yang ini satu izin qadari, yang ini kauni, yang berkaitan dengan penciptaan. Yang ini bila Allah SWT izinkan, dia berlaku. Selagi Allah tak izinkan, dia tak berlaku. Dan ini berlaku untuk semua benda yang berlaku kat sini, yang diciptakan oleh Allah SWT. Dan lagi satu bentuk keizinan lah izin syar'i, iaitu berkaitan dengan hukum agam Allah SWT dalam syariat. Tak ada syariat halal melainkan yang Allah izinkan dia jadi halal. Dan tak ada benda yang dalam syariat itu haram melainkan dia diharamkan oleh Allah SWT. Semua benda mesti dengan izin Allah SWT. Tak ada benda sunnah, tak ada benda bid'ah melainkan dia adalah dengan izin Allah SWT. Tak ada orang boleh pandai-pandai letakkan hukum. Sebab tu dalam Al-Quran Allah SWT, apabila orang-orang kafir ini, ada benda, ada binatang dia halalkan, ada binatang dia haramkan, ada yang halal untuk sebahagian ini orang lelaki ada, ada yang haram pula, benda sama haram untuk orang-orang perempuan. Orang jadi diskriminasi dahsyat, eh. Sampai kat makanan pun ada orang perempuan tak boleh makan, dia boleh makan. Dan macam-macam lagi mereka buat tidak, ha? Halal dan haram. Maka Allah kata apa? Qul Allahu adina lakum am alallahi taftarun. Dalam surah Yunus, katakanlah, adakah Allah, adakah Allah yang telah izinkan kamu kata ini halal, ini haram, ataupun kamu alallahi taftarun, kamu berbohong atas nama Allah. Jadi ini satu peringatan bagi orang-orang yang mengatakan sesuatu di dalam agama Allah SWT dengan nama Allah, dengan tanpa ilmu ataupun dengan sengaja. Lagi dahsyat lagi kalau dengan sengaja, lagi dahsyat. Dia buat ha, ini akidah orang Islam. Dia buat ha, ini fikir dia, fikir orang Islam. Jadi buat ni tafsir dia. Lepas tu makin lama Islam pun nama dia tukar. Dia tambah-tambah Islam itulah, Islam ni lah, macam-macam lagi. Atas nama siapa kamu letak nama ni? ada dalil ke tak ada dalil dengan izin Allah ataupun tak ada izin Allah. Satu benda yang mungkar besar. Baik. Jadi Allah SWT kata kita telah berfirman dalam surah Syura, Am lahum syuraka'u syara'u lahum, Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka mempunyai sekutu yang telah mencariatkan daripada agama ini untuk mereka, ma lam ya'zan bihillah, yang tidak diizinkan oleh Allah. Maksudnya tidak diizinkan Allah SWT syariat-syariat ini, penyembahan ini ataupun ibadat dini dan sebagainya, ini tidak diizinkan daripada Allah SWT. Tak boleh cakap tak ada pun, kata tak boleh, boleh lah. Tak ada dalil tak boleh, jadi boleh lah. Saya nak buat tu, saya nak buat ni, saya nak doa macam gini, saya nak zikir macam gini, saya nak buat perayaan tu, perayaan ini, saya nak sambut tu, sambut ni. Mana boleh, dalam agama Allah tu bukan ni, dalam agama Allah. Siapa izinkan? Mesti ada izin daripada Allah SWT. Dan ini Rasulullah SAW. Tak ada, tak boleh. Jadi itu izin Allah SWT. Jadi di sini Al-Quran tu dibawa dengan izin Allah SWT. Dan kat mana dibawa ni? Nazalahu. Kat mana diturunkan? Pertama diturunkan eh. Kalau sebutkan turunkan, maknanya turun daripada mana ke mana? Daripada atas ke bawah. Menunjukkan bahawa orang yang menurunkan tu ada dekat atas. Yang Allah SWT ada di atas. Satu lagi dalil. Banyak sangat dalil sebenarnya. Sampai tak terkira. Sampai macam dah tak payah cakap lagi lah. Tapi tu pun ada orang nak hujah-hujah tentang kat mana Allah SWT. Cara fitrah ni memang dah jelas dah. Dalam Quran pun banyak. Macam mana ni kita baca Al-Quran? Baik, nazalahu ala qalbi ka hati ka wahai Muhammad. Quran tu diturun kat hati Rasulullah SAW. Dalam banyak-banyak tempat dia tak turun kat akal ke, kat mana-mana ke, kat dahi ke, dia turun dekat dekat hati. Sebab hati adalah tempatnya simpanan, dan hati juga tempat berakal, tempat fikir. Atau orang-orang yang kafirnya Allah sebutkan atas mereka ni tak ada tak ada akal, yang ni mereka tak mempunyai hati yang mereka berakal dengannya. Ini hati lah tempat tempatnya akal. Lepas kita tak nampak, bukan hati benda tu, tu dia aku kat mana, tapi itulah tempatnya akal. Itu pun panjang kilapnya, dekat atas ke, dekat otak ke dan sebagainya. Saya kata apa? Dekat hati ke otak? Kalau awak accident, concussion, dia kata awak dah tak ada lupa betul benda atau dah tak boleh, dia akan bawa kat tempat-tempat apa? Tempat otak lah. Neuro. Jadi kat situ semuanya tempat brain, itu otak, semua otak. Tapi Quran kata apa? Dalam hati. Hadis kata dalam hati. Macam mana kan? Mana tu betul? Dua tu sebenarnya betul. Tak ada benda yang tak ada yang salah. Yang itu otak untuk function dan sebagainya perlukan. Tapi yang memikirkan iman nak masuk kumpul ke tidak kat dalam hati. Itu kalau buat salah semuanya disunting satu, satu suntingan hitam kat dalam hati. Kalau dia sikir, dia bersihkan. Kalau dia tak sikir, dia buat lagi satu tambah-tambah lama hitam hati tu. Dia orang tak rokok, dia hitam macam kalau dia elektrik. Tak tahu boleh bersihkan kalau biji agaknya sekarang boleh bersihkan. Kalau lah ada punya jantung dah ada hitam, tak tahu macam nak bersihkan. Katanya 10 tahun tak isap rokok, belum tahu boleh apa. Dia kecil lah maksudnya. Tapi yang penting sekarang dalam hati. Dan Allah kerja tadi mudrah. Ketahuilah bahawa dalam jasad itu ada satu gumpal daging. Ida salahat salahat jasad dukullu. Ida fasadat jasad dukullu. Allah wahuat wahiyal qalb. Kalau dia baik, semua baik satu anggota badan. Kalau dia tak baik, semua tak baik. Ketahuilah kata Nabi SAW, Nabi SAW tak bohong. Dan semua tahu dia adalah hati. Dia sebut segumpal daging. Maksudnya hati. Dan tak mana boleh nampak. Jadi ini adalah perkara raibi. Benda baik, ini iman saja. Kalau dia dah boleh nampak, perlu nak iman? Boleh? Perlu tak nak ada orang kau kafir, kau iman? Benda nampak ni. Boleh nampak depan ni ada jalan, misalnya ada kereta ke kat depan ni. Kau beriman tak kereta ni ada ke tak ada? Mana apa nak beriman lagi, dah nampak. Tak payah nak sebut beriman ke tak beriman. kita hanya perlu beriman benda-benda yang tak nampak selalu. Wallazina yu'minuna bil ghaib, mereka beriman kepada yang ghaib. Kalau dah nampak hari akhirat, sebab tu orang tu beriman dah. Dah beriman, tapi tak ada manfaat bagi keimanan mereka. Nampak Allah, nampak neraka, nampak syurga, tak guna. Pasal iman kat dunia ni dengan yang al-ghaib. Baik, jadi dalam hati tempatnya simpan, tempatnya berfikir, tempat. Jadi kemudian Allah SWT mengatakan bila Al-Quran dalam hati, menyatakan Nabi SAW telah menghafalnya Al-Quran dengan sebaik-baik hafalan, telah memelihara, memahami Al-Quran dengan sebaik-baik pemeliharaan dan pemahaman. Nabi SAW faham Al-Quran, bukan dia bawa aja Al-Quran, dia faham dan dia akan sampai sebaik-baik tempat. Nak simpan benda dalam hati, tak ada orang boleh kacau. Betul tak? Kat tangan ke, kat cincin ke, kat tamprin ke, kalau punya mesjid ke apa, ada tamprinnya tu, dia kosongnya jari habis. Tapi kalau dalam hati, macam mana? Kena belah hati habis tu. Tempat yang paling selamat. Jadi Quran diturunkan dalam dalam hati. Nazzalahu ala qalbika bi'idnillah. Dan Al-Quran ini membenarkan, jadi mendukung ajaran-ajaran dari kitab-kitab terdahulu, sekaligus sebagai petunjuk yang menerangi jalan dan berita yang menggembirakan bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Selanjutnya dalam ayat 98, Allah Ta'ala memberitahu bahawa orang yang berani menentang Allah Ta'ala yang maha perkasa dan memusuhi para wali kekasihnya, baik dan kalangan malaikat maupun para rasul, khususnya malaikat Jibril alaihissalam, berarti dia telah kafir. Dan Allah Ta'ala akan menjadi musuh baginya dan bagi orang-orang kafir lainnya. Jadi orang yang musuh Jibril, dia kafir. Allah musuh pada dia. Orang yang musuh pada Nabi, kafir. Orang musuh kepada orang yang beriman, kafir ke tidak? Boleh kita extend, kita fahamkan lebih sampai kepada. Jadi kalau orang musuh pada beriman pun, dia kafir juga. Allah musuh dia. Boleh tak cakap macam itu? Boleh boleh? Ha? Tak boleh. Dia terlebih. Maknanya itu kita kena tahu apa. Sebab ayat ni cakap sampai ayat sini je, sampai kepada malaikat, rasul, Jibril dan Mikail lah. Dia tak cakap sampai para sampai orang beriman. Jadi asalnya tak sampai. Ayat tak sampai, tak sampai. Mungkin awak nak istimbat apa ni hujah kalau sampai. Jadi kalau sampai, kita katakan ni orang yang musuh pada orang beriman, ini orang negeri ni musuh dengan orang negeri, dan orang negeri tak orang beriman misalnya kan. Dia perang tapi duduk beriman tu. Banyak kita nampak dari dulu sampai sekarang, orang beriman musuh dengan orang beriman, bunuh semuanya. Adakah dia adalah musuh Allah SWT? Seperti kita cakap, tidak. Tetapi kalau dia memusuhi orang beriman disebabkan keimanan mereka, disebabkan pegangan mereka kepada sunnah, kepada syariat, yang itu dia termasuk ke dalam ayat ini. Maka dia telah menjadi musuh Allah SWT, dan Allah akan jadi musuh. Allah kalau jadi musuh bagi dia, tak selamat kan, ya? Tak akan selamat sampai dia bertaubat. Oh, tahu tak? Sekarang kan ada isu ni, nak cakap panjang. Dahulu orang-orang dahulu, orang bijak-bijak pandai dahulu ni, ini benar kan, mereka persoalkan Allah SWT maha mengetahui. Itu kita dapat Allah SWT ada sifat cinta dan sifat benci. Bahas juga sampai ini dua cukup kita nak ringkaskan. Dan manusia ni hamba-hamba Allah SWT ada yang baik buat amalan yang baik, ada yang jahat buat amalan yang jahat. Tapi ada tak buat jumpa selalunya orang yang buat baik daripada dia dilahirkan, yang ini balik tu sampai dia mati. Dan orang buat jahat daripada dia balik sampai dia mati. Ke yang awak akan jumpa campur-campur aduk baik dengan jahat. Ya kan? Baik dengan jahat campur-campur. Jadi Allah SWT mengetahui, Allah SWT apa ni, cinta dan benci. Sekarang persoalan yang orang-orang bijak pandai tanya, waktu orang yang akan jadi ahli surga ini buat jahat kat dalam dunia ni, Allah sayang ke benci pada dia? sedikit sekali. Waktu orang yang bakal, yang Allah tahu akan jadi ahli syurga, buat jahat, Allah sayang ke mesti ada dia waktu tu. Kedua, sama juga lah, waktu orang yang bakal jadi ahli neraka kafir ni, Abu Lahab ke siapa, waktu dia buat baik tu, kalau kafir tak nak cakap lah, Muslim lah eh, waktu dia baik, waktu dia solat, waktu dia sedekahkan untuk million dolar, tapi dia akan jadi ahli neraka, maknanya dia akan mati kafir, kekal kat dalam selama-lamanya. Allah sayang ke mesti pada dia. Kena jawab. Tak boleh tahu. Tapi itu orang nak, orang nak tahu. Sampai tulis dalam kitab Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, ada satu kitab, kitab masyhur, Maqalat Islamiyin. Ada lagi kita tak apa, tak ingat. Maqalat Islamiyin, kata-kata pendapat-pendapat Islamiyin, yang orang yang mengisbahkan diri mereka kepada agama Islam. Ini dia kata orang Islam. Apa pandangan mereka? Biasa dalam akidah, paling banyak pilih akidah. Jadi tentang nampak Allah, tak nampak Allah, kiamat hari sebelum ada berlaku, masih ada ke, belum ada lagi, macam-macam lah pada Rasulullah SAW. Dan antara persoalannya, benda yang tadi kita bincangkan itu antara kelebihan Abu Hasan Al-Hasan Al-Ash'ari rahimahullah ta'ala, berkumpul dengan dia semuanya. Dia memang kata orang tu imam lah eh, dia banyak dalam berakidah berkumpulkan semuanya. Itu antara persoalan. Dan itu juga soalan yang muskil. Pada kenapa dengan yang sedih, sebenarnya dalam bab apa? Bab apa agak-agak? Bab qada dan qada. Jadi ada kat situ pendapat, maksudnya agak-agak pendapat macam mana? Allah tengok pada yang lah. Wah, kalau dia akan jadi ahli syurga, dia buat jahat, judi, zina apa, Allah sayang pada dia. Allah tengok yang last lah, dia tahu yang apa yang jadi pada dia kan. Jadi Allah sayang pada dia, dia mula sampai habis. Dan ada pula kata tidak, dia tengok pada benda yang tersebut. Jadi boleh tukar-tukar. Jadi dekat sini memerlukan kepada apa? Ini saya tak nak jawab hari ni eh, sebab dalam kitab tu pun dia tak sebutkan nak tidak bersenang jamaah terhadap benda ni, sebab mereka tak bincang semua pasal benda ni. Salah tak bincang pasal bab ni. Memang ni tidak ah, dalam kata-kata. Tetapi siapa yang sebut-sebut ni? Ahlul kalam. Mereka dah masuk sampai bab dalam. Tujuan dia kita kan ni bukan apa, nak tunjukkan pada awak kat situ ada macam-macam lagi ilmu dalam bab akidah yang kita kan simple ni. Kita kan ada macam-macam isu lagi. Jawapan dia dalam kitab-kitab yang mendalam-mendalam juga. Kita yang terbaik seperti saya tanya, tapi saya tak ingat apa dia cakap pasal benda ni, tapi dia ada cakap tentang perkara ni. Dan siapa yang baca falsafah, ha, kalau berdebat dialog dengan orang-orang, benda-benda ni akan datang habis untuk punya opinion. Betul tak? Kalau agama tak kuat, sebab ni apa nak jawab? Allah nak saya check dulu, saya tanya ustaz dulu apa sebenarnya. Tak payah jawab pun, tak wajib mesti nak cari macam apa entah eh, kita nak cari jawapan. Bukan ni kontes nak submit lagi berapa bulan apa semua ni, mesti nak kira pun tak payah. Tak dapat jawab sampai umur 80 tahun pun tak apa, sampai mati tak jawab pun tak apa, dia tak wajib tak tahu. Tapi maksudnya benda tu lah, benda tu pernah dibahaskan. Ha, satu lagi yang saya peringat, Abu Hasan Al-Ash'ari dalam kitabnya Maqalat Islamiyin, dia akan sebutkan pendapat pertama, pendapat kedua, dia sebutkan nama lah pendapat tu. Lepas tu berkata ahlul jamaah, dia akan sebut berkatalah ahlul jamaah. Kadang-kadang dia kata berkatalah ahlul sunnah, kadang-kadang dia kata berkatalah ahlul sunnah wal jamaah dan al-istiqamah. Tahun 300-an hijrah dia hidup, dia dah sebutkan ahlul sunnah wal jamaah, ahlul istiqamah dan sebagainya. Kan benda ni, lafaz ni ahlul sunnah wal jamaah ni dah ada dari dulu lah. Tapi ada orang kata, Abu Hasan Al-Ash'ari tak pernah cakap-cakap pasal ahlul sunnah wal jamaah pun. Kita yang pandai-pandai, dia belum ada dia. Satu kejahilan. Mak dia tak baca. Tak baca tak apalah, tapi tak tahu, kemudian cakap macam tahu, masalah. Jadi tak boleh orang apa ni mengkritik benda-benda macam ni. Tadi kita dah cakap kan, kita nak sebutkan sesuatu tentang Islam atas nama Allah SWT, mesti ada dalil. Itu nak nafikan sesuatu pun mesti ada, mesti ada dalil. Jangan main kata ni tak ada, tak ada, tak ada. Kita cuma orang Islam je. Tak boleh sebut suara sunnah wal jamaah ke apa ke apa. Mana boleh? Benda ni ada. Kalau nak buat dalil sebab kita perlukan satu apa ni, satu cerita lain. Allah Alam. Jadi kita baca dengan cepat yang terakhir ni, pelajaran yang dapat diambil dari ayat 94-98. Yang pertama, bukti kebenaran agama Islam dan kebatilan agama Yahudi. Ini dibuktikan dengan kesalahan orang-orang Yahudi dalam mubahalah, yang ini sumpah mati itu. Yang kedua, orang mukmin yang soleh akan lebih mengutamakan mati daripada hidup di dunia, kerana dia berharap kebahagiaan dan ketenangan sesudah kematian. Ketiga, kebenaran berita Al-Quran tentang sikap bangsa Yahudi yang sangat noble terhadap kehidupan dunia, sekalipun kehidupan itu sangat rendah dan tercela. Hal ini dapat dibuktikan pada perilaku mereka hingga hari ini. Yang keempat, permusuhan Allah Ta'ala atas orang-orang yang kafir. Kerana itu wajib bagi orang yang beriman untuk memusuhi orang-orang kafir, kerana mereka memusuhi Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala pun memusuhi mereka. Dan itu dalam hadis kat bawah tu, dalam Al-Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bercakap, Yaqulullah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, man ada li waliyan fakad azantuhu bilhaq. Barang siapa yang memusuhi seorang wali dan kekasih itu, maka aku telah mengumumkan perang dengannya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi insyaAllah kita menunjukkan ini dahulu. Sudah ada lewat ada lah. Kulu kawli hadat Sallallahu alaihi wa sallam. Menyusahil mu'minin mu'minat Innahu wa lakukul rahim. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.